Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu saudara sekalian, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua tetap mendapat perlindungan dari Allah dari berbagai macam musibah. Ya, alhamdulillah kita tetap ya, dalam iman, Islam dan juga sehat walafiat. Kita juga diberi waktu ya Allah untuk terus-menerus berusaha memperbaiki diri kita semua. Bapak-Ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita bisa masuk ke sesi yang keempat ya, dari 27 seri kuliah pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Iya, maaf ini apa? Baik, kita lanjutkan ya. Bisa didengar? Baik. Suaranya? Oh ya, baik. Bapak-Ibu saudara sekalian, pada sesi yang keempat ini kita akan membahas tema tentang makna pendidikan dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Ya, ini ayat yang dalam dunia pendidikan Islam sangat sangat terkenal. Dan banyak biasanya dibaca juga di dalam sholat ya, karena ayat ini memang betul-betul memberikan contoh keteladanan ya, dan memberikan bahkan menurut saya memberikan konsep pendidikan yang luar biasa ya. Di sini dikisahkan bahwa seorang yang bijak ya, yang disebut dengan Al-Hakim, Luqman Al-Hakim, maknanya adalah Luqman yang telah mendapatkan hikmah ya. Walaqad ataina Luqmanal hikmah ya, anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Itu ayat 12-nya ya. Allah telah memberikan kepada Luqman itu hikmah. Nah, inilah kuncinya hikmah itu. Ada satu disertasi doktor di Harvard University yang ditulis oleh seorang dokter dari Turki, itu satu buku sudah diterbitkan jadi satu buku ya, khusus membahas tentang makna hikmah ini. Dan ada disertasi juga di UIK Ibnu Khaldun itu, tapi baru baru ujian tertutup ya, juga membahas tentang makna hikmah ini. Jadi makanya kenapa orang banyak ada menggunakan nama hikmah ya kan, sekolah-sekolah Islam ada yang bernama sekolah Al-Hikmah ya, ada sekolah tinggi Al-Hikmah ya, ada Baitul Hikmah dan seterusnya. Karena hikmah ini seorang ulama terkenal ya mendefinisikan ya segala hal yang diberikan Allah ya kepada seorang ya, di mana dengan itu dia bisa terbebas dari segala bentuk kesalahan ya, segala jenis kesalahan ya, seperti Nabi Yusuf kan ya, ketika beranjak dewasa maka Allah berfirman atainahu hukman wa ilman ya, aku berikan kepada Yusuf itu hukman wa ilman ya, hikmah dan ilmu. Nah, ini para ahli tafsir ini sudah membahas tentang makna hikmah ini begitu luas. Nah, dalam ayat ini ya, Luqman itu digambarkan sebagai seorang tokoh pendidik ya, yang telah mendapatkan hikmah dari Allah. Maka nanti penting sekali ya, kita sebagai apakah sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pendidik, itu harus betul-betul berdoa pada Allah untuk mendapatkan hikmah ini. Ya, karena hikmah inilah yang mampu membimbing kita gitu ya, untuk menerapkan ya konsep-konsep kita, keilmuan kita secara tepat ya, tidak salah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian ya, apa konsep tadi malam ya, kita sudah membahas tentang model kan, model pendidikan Islam itu sudah ada model yang baku, model idealnya itu baku, apa itu ta'addabu tsumma ta'allamu, beradablah kamu kemudian berilmulah kamu. Nah, ini tergambar ya, model ini dalam surat Luqman ayat 12 ya, sampai 19. Di mana yang pertama kali diterapkan Luqman kepada anaknya adalah adab ya. Lihat ini bagaimana dalam surat Luqman ayat 13 ya. Luqman menasihati anaknya. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya. Nah, di sini Luqman menasihati. Jadi adab pertama yang ditanamkan kepada anak ya, pada murid, pada siswa itu adalah adab kepada Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Ya jangan membuat tandingan-tandingan bagi Allah, ya. Loyalitas tertinggi itu harus kita letakkan, ya, kepada Allah, ya. Kita aturkan pada Allah SWT itu loyalitas tertinggi. Tidak boleh ada yang lain, ya. Tidak layak, ya, makhluk apapun, ya, sehebat apapun makhluk itu, ya, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Al-Khaliq itu. Nah, oleh karena itu masalah kemusyrikan ini menjadi sangat penting ya dalam agama kita. Kita diingatkan terus ya, syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi zalim itu ya perbuatan yang aniaya, perbuatan yang tidak patut ya. Zalim itu adalah biasanya kezaliman ini orang memahami zalim itu sebatas kepada sesama makhluk ya. Padahal ada kezaliman yang agung, kezaliman yang dahsyat ya, yaitu syirik, kezaliman pada Al-Khaliq itu. Kezaliman kepada Allah. Yaitu kalau contoh ya, kita ada Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Korupsi itu zalim ya. Korupsi harta karena dia merampas hak orang lain. Ya, dia mengambil hak orang lain yang bukan haknya, maka dia zalim. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi itu dia menindak orang-orang yang zalim karena merampas harta ya masyarakat. Nah, sekarang ada jenis korupsi yang lain ya, yang lebih dahsyat daripada merampas harta itu, yaitu merampas hak Tuhan. Hak Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadai. Itu hanya Allah saja. Ya, maka kalau orang menyekutukan Allah disebut oleh Luqman Al-Hakim ini sebagai orang yang zolim, bahkan zolimnya zolim yang dahsyat ya. Nah, Ibu Saudara sekalian, masalah ini bukan perkara mudah ya di era sekarang, di era global, di era kebebasan informasi ini ya, di era pemikiran-pemikiran kontemporer yang merusak ya. Itu banyak sekali yang paham-paham yang mengindikasikan ya sebagai satu paham kemusyrikan itu. Ya, ya. Ini maaf ya, sekalian minumnya di sini ya. Ini cangkirnya ada pesantren At-Taqwa Cepok untuk kenang-kenangan. Jadi contoh misalnya paham pluralisme agama ya, satu paham yang menyatakan, jadi kalau saya mendefinisikan pluralisme agama sebagai satu konsep teologis ya, yang menyatakan bahwa each and every religion is equally valid way ya, to God, itu bukan karangan saya, itu memang konsep teologi dalam teologi Kristen. Jadi ada eksklusivism, ada inklusivism, ada pluralism ya. Dan eksklusivism itu adalah faham yang menyatakan hanya ya, Kristen saja yang benar, yang lain masuk neraka. Ya, extra ecclesiam nulla salus, itu jargonnya seperti itu. Kemudian menginjak ya konsep teologi yang lain, yaitu inclusivism ya, mengakui ya orang Kristen yang mengakui bahwa hanya agamanya sendiri yang benar, tetapi keselamatan mungkin pada agama lain. Sehingga seorang tokoh teolog terkenal namanya Karl Rahner itu merumuskan konsep yang namanya anonymous Christianity ya, orang yang bisa diakui ya sebagai Kristen ya, yang dia kemudian bisa selamat, itu adalah orang yang menerima ya, menerima Bible ya, menerima ketuhanan Yesus ya, ketika misi itu sudah sampai pada mereka, ketika kabar itu sudah sampai pada mereka. Nah, itu disebut dengan inklusivisme ya. Dan ini rame lah, itu saya bahas dalam disertasi saya tentang exclusivism and evangelism in the Second Vatican Council. Yang ketiga adalah konsep pluralisme. Nah, pluralisme ini yang menyatakan bahwa each and every religion is equally valid way to God. Ya, setiap agama itu merupakan jalan yang sama-sama sah dan benar menuju Tuhan. Ini mohon sangat berhati-hati kita ya, karena dalam kuesioner kita, kuesioner yang saya edarkan ya ke, bahkan ke satu kampus yang terkenal di Jakarta gitu ya. Saya pernah mengajar di kampus ini, kampus Islam ini ya. Saya mengajar mata kuliah sejarah pemikiran modern, kemudian mahasiswa saya sebelum kuesioner, dan salah satu bunyi kuesioner itu ya, mahasiswa saya minta menjawab setuju tidak setuju. Ya, dari 94 mahasiswa ya, saya kasih pertanyaan, ada 10 pertanyaan. Kemudian salah satu pertanyaannya bunyinya begini. Ya, bos, Tuhan Maha Adil dan Tuhan akan memberikan pahala kepada setiap manusia yang percaya dan berbuat baik, percaya kepadanya dan berbuat baik pada sesama, apapun agamanya. Ya. Nah, mahasiswa saya yang menjawab setuju dengan pernyataan itu ada 63%. Yang menjawab tidak setuju ada 37%. Nah, banyak pertanyaan yang lain, tapi jawaban itu bagi saya sangat penting, bahwa ternyata banyak anak-anak muda yang sudah termakan virus pluralisme agama ini gitu ya, yang menganggap bahwa ya semua orang beragama apapun ya itu bisa mendapatkan pahala dari Tuhan. Itu maknanya iman itu tidak penting ya dalam Islam. Begitu memandang begitu ya, kamu apa saja jenis iman kamu, apa saja jenis ibadah kamu, cara menyembah Tuhan apapun yaitu apa namanya bisa diterima. Yang penting kamu percaya kepadanya dan berbuat baik pada sesama. Dan ini kemudian diterbitkan juga ya, paham seperti ini dalam bentuk disertasi doktor, bidang tafsir, bidang teologi. Ya, silahkan dicek ya dalam buku yang saya tulis tentang pluralisme agama. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi nasihat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, ini sangat penting. Ya, dalam dunia pendidikan kita ini menjadi dasar ya. Makanya kalau di buku apa nanti akan kita bahas khusus ya di kuliah tentang pendidikan Islam ini, satu dalam buku 10 kuliah agama Islam ini. Ini yang pertama ya kita bahas dalam Islamic Worldview adalah mengapa saya menjadi muslim ya. Itu dulu, mengapa saya menjadi muslim ya, apa dasarnya saya menjadi muslim, apa keunikannya, kekhasannya, bahwa keyakinan kita inna dina indallahil Islam itu dasarnya apa ya, baik secara faktual ya, secara empiris maupun secara rasional maupun berdasarkan wahyu ya. Itu harus kuat betul ya, dasar tauhid ini ya, harus dalam pendidikan kita ini dasarnya tauhid. Jadi lawan tauhid itu syirik ya, ini yang pertama. Jadi adab kepada Allah yang ditanamkan oleh Luqman Al-Hakim pada anaknya itu ya. Anaknya itu harus yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan, la ilaha illallah itu ya, bukan Tuhan yang lain. Itu harus tertanam betul. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Sampai ya Rasulullah mengajarkan kita satu doa, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu, wa a'udzu bika min an usyrika bika syai'an wa ana la a'lamu. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, hindarkanlah aku dari dosa syirik, baik yang aku tahu maupun aku tidak tahu. Ya, karena beliau khawatir sekali umat beliau ini ya, kita semua ini terkena dosa syirik kecil ya. Syirik kecil ini adalah riya ya, riya. Jadi ya kita ini semua mudah-mudahan ya, seperti kita menyelenggarakan kuliah online begini, kuliah jarak jauh begini, peluang riaknya luar biasa ya, karena godaannya sangat besar ya. Riya itu adalah ibadah yang sepatutnya ditujukan kepada Allah ya, tapi riya ini ditujukan ibadah itu kepada makhluk. Itu yang tidak patut, itu tidak beradab gitu ya. Loyalitas sepatutnya ibadah ini ikhlas kita persembahkan kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Tapi kemudian nauzubillah ya, orang yang riya ya mendasarkan apa, menujukan ya, mentargetkan supaya dirinya yang dipuji ya kan, supaya dia bisa dikatakan yang paling hebat dan seterusnya. Nah, ini godaannya besar sekali dan setan itu tahu. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah ya dari dosa syirik apapun ya, yang kecil apalagi yang besar. Nah, itu yang pertama ya, adab pada Allah. Nah, untuk beradab pada Allah Bapak Ibu saudara sekalian, ya memang dalam surat Luqman ini tidak disebutkan ya adab kepada Rasul gitu. Tapi ini implisit ya. Sebab untuk kita bisa beradab kepada Allah, mau tidak mau kita harus beradab kepada Rasulullah. Itu makanya syahadat kita enggak bisa dipisah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Itu enggak bisa dipisah. Karena gimana kita mau beradab pada Allah, ya kan? Gimana kita mau berdoa pada Allah dengan benar, menyembah Allah yang benar? Karena Tuhan dalam Islam itu bukan sekedar wacana filosofis, bukan sesuatu untuk didiskusikan. Tuhan itu untuk disembah, untuk ditaati, untuk dipatuhi. Dan untuk taat pada Allah, untuk bisa menyembah Allah dengan benar, ya, untuk bisa tunduk kepada Allah dengan benar, ya, itu harus melalui Rasulnya. Dan Allah sudah mengutus utusannya yang terakhir itu, yaitu Nabi Muhammad SAW sudah diberi mukjizat, ya, sesuatu yang melemahkan. Nah, mukjizat Rasulullah ini adalah mukjizat ilmi, yaitu Al-Quranul Karim, itu mukjizat beliau yang terbesar. Bukti-buktinya nyata gitu ya. Jadi kita beriman pada Rasulullah ya. Maka dengan beriman pada Rasulullah itu kita beriman kepada Al-Qur'an kan. Dengan itu kita bisa beradab pada Allah. Kita tahu ya. Ya menghadap Allah itu ada caranya kan, sampai cara kita toharoh, berwudu ya kan, menyiapkan secara zohir kita, fisik kita, materi kita, apa namanya, hati kita, batin kita. Itu ada tata caranya, itulah adab. Ya, sampai waktu kita sholat pun ada adabnya. Dan itu semua baru bisa ya kita beradab pada Allah kalau kita beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengakui beliau sebagai utusan Allah yang terakhir ya, jangan mengatakan ada nabi yang lain setelah beliau ya, itu tidak beradab pada Rasulullah ya. La nabiyya ba'di ya, la rasula ba'di, kata Rasulullah tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah aku ini ya. Jadi Rasulullah itu yang menegaskan ya, kalau ada nabi lagi itu bohong. Ya, kemudian jangan ada makhluk manapun gitu yang kita letakkan lebih tinggi dari Rasulullah sebagai contoh, sebagai suri tauladan. Jangan ada dalam hati kita terbersit gitu ya, ada konsep lain, ada ajaran lain yang lebih hebat dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak beradab loh pada Rasul. Jadi kalau kita enggak beradab pada Rasul, kita enggak bisa beradab kepada Allah. Nah, untuk beradab pada Rasul, kita harus beradab kepada pewaris Rasul, pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi itu? Adalah ulama. Ya, ulama itu dari zaman sahabat Rasulullah, ya kan? Kita menerima Al-Qur'anul Karim ini ya 30 juz ini dari siapa? Dari para sahabat Rasulullah. Maka kita harus beradab pada para sahabat. Jangan mencaci maki sahabat, jangan mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq, jangan caci maki Umar bin Khattab, ya kan? Jangan caci maki Utsman bin Affan. Jangan caci maki istri-istri Rasulullah, terutama Aisyah ya radhiyallahu anha yang kadang-kadang oleh sebagian kalangan ya dijadikan bahan celaan ya. Jangan caci maki mereka. Nah, inilah faham Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat adil menempatkan sahabat Rasulullah. Setelah itu kita tahu adab kan? Setelah sahabat siapa? Murid-murid para sahabat itu yaitu para tabi'in, para tabi'in sampai kepada para ulama. Maka adab kepada ulama ini sangat penting ya. Ini dalam pendidikan kita nanti, dalam dunia pendidikan kita itu harus dikenalkan. Tadi malam saya mencontohkan, jangan sampai ya anak-anak kita itu enggak kenal siapa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, siapa Kiai Ahmad Dahlan ya, siapa Syekh Nuruddin Araniri, Nawawi Al-Bantani ya kan, Muhammad Natsir, Buya Hamka, dan tokoh-tokoh ulama-ulama yang hebat yang telah berjuang ya, mempertaruhkan jiwa, raga, harta, bahkan kehidupan mereka gitu ya. Mereka datang dari, banyak ulama dulu datang dari Timur Tengah pergi ke negeri kita ini gitu kan. Menyebarkan Islam ya, dan tujuan yang satu yaitu bagaimana mengislamkan negeri Nusantara ini. Coba bayangkan negeri Nusantara ini ya, negeri seluas ini, seberagam ini gitu ya. Terpecah-pecah dalam berbagai pulau, itu bisa disatukan menjadi satu agama ya dan satu bahasa. Ini pekerjaan yang luar biasa ya, prestasi dakwah yang luar biasa tanpa dukungan tentara. Jadi bukanlah seperti yang digambarkan ya, salah satu adab kepada ulama ini ya, ulama kita para pejuang kita di negeri kita ini yang dulu telah berjasa besar ya membawa cahaya tauhid ke negeri kita ini ya, jangan sampai digambarkan seperti dalam buku sejarah ya bahwa seolah-olah dakwah di negeri Nusantara ini ya itu dilakukan oleh para pedagang ya, mereka sambil berdagang ya, sambil berdakwah gitu lah. Jadi seolah-olah dakwah di negeri kita ini sambilan gitu lah. Ini tidak betul. Ya, Prof. Naqib Al-Attas dalam buku beliau buku sejarah beliau yang terakhir ya, Historical Fact and Fiction terbit tahun 2013 ya menggambarkan lebih jelas lagi dari buku Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu bahwa Islamisasi di Nusantara ini dilakukan dengan sangat terencana, sangat sistematis dan dilakukan oleh ulama-ulama yang hebat ya. Para ulama-ulama yang langsung datang dari negeri-negeri Arab ya, dan mereka datang ke sini memang ya tujuan utamanya untuk mengislamkan negeri kita ini ya. Ini bagian dari adab ya. Jadi tadi kan kita beradab pada Allah, harus beradab pada Rasul. Untuk beradab pada Rasul harus beradab pada ulama, karena kita menerima ajaran Rasulullah itu dari ulama ya, dari pewaris-pewaris Nabi itu. Nah, kemudian hadirin kalian ya, kita masuk baru di situ ayat 14 ya, setelah beradab pada Allah tadi, maka yang kedua, nah, kita disuruh beradab kepada orang tua. Ini ayat 14 sampai 15 ya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Ya, jadi dipesankan ya kepada al insan, kepada kita semua ini ya, ini bukan hanya kepada orang Islam ya, kepada siapa, semua manusia ini harus ya berbuat baik pada orang tuanya. Ini penting ya, karena kita sekarang berhadapan dengan satu sistem modern gitu ya, yang di dunia barat itu tidak ada kewajiban anak untuk taat pada orang tua setelah anaknya itu dewasa. Orang tua tidak punya lagi kedaulatan terhadap anaknya. Anak sudah punya personal right, punya hak asasi. Dia merasa berhak mengatur dirinya dan tidak boleh bahkan orang tuanya ya mengatur privasinya. Nah, itu tidak ada dalam konsep Islam seperti itu. Ini perlu berhati-hati karena tantangannya berat ya dalam mendidik anak ini. Ya, bahkan disebutkan dalam ayat 15-nya kan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ya wa tabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya. Sampai ya, bayangkan ini ajaran yang sangat mulia dari Al-Qur'an ya, sampai andekan orang tuamu itu ya kan nyuruh kamu untuk menyekutukan Allah ya, untuk membangkang kepada Allah, membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Ya, fala tuti'huma, ya, jangan ikuti mereka. Ini cara Al-Qur'an ya. Cara Allah mengajarkan pada kita kemuliaan Al-Qur'an itu. Tapi jangan ikuti. Kalau orang tuamu pun memerintahkan kamu berlaku yang tidak baik, apalagi melakukan kemusyrikan, ya, maka fala tuti'huma, jangan ikuti mereka, jangan taati mereka. Tetapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufa ya, tapi apa, bergaulah kamu dengan mereka, tetap harus memperlakukan kedua orang tua ma'rufa dengan cara-cara yang baik ya. Coba, Islam itu agama yang dari awal ya mengajarkan kesadaran akan kebinekaan ya, kesadaran akan perbedaan. Jadi jangan menganggap bahwa seolah-olah Islam ini agama hanya untuk manusia saja, untuk orang Islam saja, untuk bangsa tertentu tidak. Ya, Allah sudah menegaskan wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali ya kepada seluruh manusia. Ini kan redaksinya luar biasa, seperti menafikan. Enggak, Muhammad, kamu itu bukan apa namanya? Arsalnaka. Nah, itu ya. Maaf, saya ulang lagi. Jadi Allah menegaskan ya dalam Al-Qur'an ini, dalam apa namanya? Dalam Al-Qur'an bahwa wa ma arsalnaka illa kafatal linnas, tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali untuk semua manusia. Ini menegaskan. Maka di sini wa wasainal insana biwalidayhi. kamu harus berbuat baik pada pada orang tuamu. Walaupun orang tuamu itu nyuruh kamu musyrik, tetap harus berbuat baik. Coba, tadi saya ingin menekankan ya Bapak Ibu saudara sekalian, betapa mulianya ajaran Islam ini menyadarkan kita akan hidup dalam masyarakat yang plural, ada kebinekaan. Dan itu tidak aneh, karena di dalam piagam Madinah sekalipun, ya, Profesor Hamidullah menjelaskan, dari sekitar 54 pasal piagam Madinah itu, sekitar separuhnya itu mengatur hubungan dengan orang Yahudi. Jadi Islam itu agama yang dari awal memang mengajarkan umat Islam untuk hidup dalam masyarakat apapun, masyarakat plural. Karena Rasulullah memang diutus untuk semua manusia. Ya, jadi kalau soal menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, itu dari awal Islam itu yang semalam saya katakan betapa Karen Armstrong kagum ya dengan tradisi Islam. Dia katakan there was no persecution in Islamic tradition. Ya, tidak ada tradisi persekusi ya dalam tradisi sejarah Islam itu tidak ada, tidak ditemukan itu. Ada kasus-kasus tapi itu bukan sesuatu. Karena Islam sangat melarang umatnya berlaku zalim. Nanti lihat ketika Madinah ya, ketika Mekah ditaklukkan coba. Ya, Futuh Mekah itu. Rasulullah membebaskan orang-orang yang telah menyakiti beliau itu. Ya, dengan damai. Ketika Islam masuk ke Yerusalem di masa Umar bin Khattab, ya begitu juga ketika Islam masuk Andalusia, 800 tahun umat Islam itu membangun satu peradaban yang sangat tinggi, ya sampai satu buku yang ditulis oleh Tim Wallace Murphy, sejarawan Barat, ya dia menulis buku What Islam Did For Us, apa yang Islam perbuat untuk kami. Dalam buku itu dia menggambarkan bahwa kami orang-orang Barat ini, ya, itu berhutang kepada umat Islam sampai kapanpun kami nggak bisa bayar. Ya, dia tulis sebab dalam bukunya itu, The West Debt to Islam, ya, hutang Barat terhadap Islam. Ini, jadi ini menarik ya bagaimana ajaran Islam itu begitu mulianya. Makanya kan kita orang Muslim ini, ya kan, kalau punya tetangga, ya wajib kita berbuat baik, ya meskipun tetangga itu bukan Muslim. Punya orang tua yang berbeda akidah harus tetap dihormati, ya. Kepada sama manusia umat Islam, jangankan kepada sama manusia, kepada hewan pun umat Islam itu harus menyayangi, ya, kepada apa tumbuhan pun tidak boleh dirusak. Itu kalau makanya kalau orang Islam itu beriman, bertakwa, berakhlak mulia seperti tujuan pendidikan nasional kita, aman negeri kita ini, ya nggak akan ada orang mau merusak hutan, nggak ada orang mau mencaci maki kayak sekarang ini, ya jangan terjebak menurut saya itu ya. Caci maki, fitnah, nggak usah terlibat di situ. Karena berat di akhirat tuh berat. Kalau orang betul-betul beriman, bertakwa, berakhlak mulia, takut kehidupan akhirat, ya kita jangan menzolimi orang lain, ya. Karena kalau yang menzolimi itu kasihan, yang dizolimi itu yang nanti di akhirat justru akan diuntungkan karena amal ibadahnya orang-orang yang menzolimi itu akan dibayarkan, diberikan kepada orang yang dia zolimi. Nah itu jadi ini ya pesan ya adab kepada orang tua dan ini tantangan ya Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus sabar betul di era sekarang ini karena hampir bisa dikatakan sekarang kan anak-anak kita ini semua pegang handphone ya, semua pegang informasi yang kadangkala di situ dia punya dunia sendiri, punya teman sendiri ya, punya pikiran-pikiran sendiri. Jadi kadangkala bisa jadi anak dan orang tua itu serumah, ya jaraknya hanya 1 meter, tapi terasa hidup di dalam dua alam yang berbeda. Ada seorang teman saya memberikan gambaran. Jadi kata dia begini gambarannya tuh. Banyak orang tua kehilangan anak ya sekarang ini gitu. Kehilangan anak meskipun anaknya masih di rumah, tapi seperti tidak ada ya. Nah ini yang tantangan yang seringnya itu yang kita hadapi mau tidak mau sekarang ya, soal gadget dan sebagainya itu ya sudah realitasnya mau dikemanakan. Nah itu tantangan, itu ujian iman ya. Nah ini pesan penting ini ya dari Luqman, adab kepada orang tua karena ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya, pesan Rasulullah bahwa keridhaan Allah itu digantungkan kepada keridhaan kedua orang tua. Ya, dan kemurkaan Allah digantungkan pada kemurkaan kedua orang tua. Ini dilema sekali. Saya beberapa hari yang lalu menulis satu artikel ya, karena ada satu video yang beredar luas di YouTube seorang dokter di Bandung yang menyesal ya di situ. Ada namanya di YouTube itu. Kemudian dia juga lulusan dari universitas terkenal di Bandung, biasa hidup ya, keluarga besarnya itu mempunyai tradisi yang apa namanya, yang menghargai ilmu pengetahuan dan juga apa ya, kenyamanan dalam hidup lah gitu ya. Dia punya anak tiga ya, cari aja dokter di YouTube itu ada gitu ya, dokter Bandung yang menyesal gitu ya. Nah dia itu berhasil mendidik anaknya tiga orang, semuanya sekolah di luar negeri. Bahkan di video itu dikatakan sang dokter ini menulis buku ya, berkiat untuk bisa menyekolahkan anak di luar negeri. Dan dia cerita di situ sering diundang seminar gitu ya, untuk mengisi kiat-kiat sukses menyekolahkan anak di luar negeri. Nah, dia akhirnya cara dia itu ditiru oleh banyak orang. Ya, kenapa dia buat video penyesalan itu? Karena itu waktu ketika sang dokter ini menjumpai kasus, ya, jadi kasus yang kemudian mengubah ya pikirannya, yaitu istrinya sakit. Jadi ibu dari tiga anak ini sakit sampai sakit keras, ya, dibawa ke rumah sakit di Bandung. Kemudian sang ayah ini cerita bahwa dia telpon anaknya yang pertama. Ternyata anak yang pertama sudah bekerja ya, dan susah meninggalkan pekerjaannya itu karena sudah banyak katanya apa ya, janji-janji meeting itu nggak bisa ditinggalkan. Dia telepon lagi anaknya kedua ya, supaya bisa menengok ibunya ya ke Bandung gitu kan. Ternyata anak kedua ini sedang ujian ya, nggak bisa ditinggalkan. Terus anak yang ketiga begitu juga ya, di luar negeri juga ditelepon. Anak yang ketiga ini gak bisa datang juga karena sudah diterima di satu perusahaan IT terkenal dan dia gak bisa meninggalkan dengan alasan keluarga ya, karena gak bisa minta izin begitu. Nah ringkas cerita, akhirnya sang dokter ini bercerita sambil menangis ya, sampai istrinya itu meninggal. Jadi sang ibu ini meninggal, sampai ibu dikubur ya, dimakamkan, gak ada seorang anaknya pun yang datang karena semua sudah sukses di luar negeri. Nah itulah di video itu kemudian digambarkan dia menyesal ya, kok sampai akhirnya bukunya ditarik dan dia minta maaf ya, telah menyebarkan katanya pemahaman yang tidak benar itu. Banyak orang yang akhirnya mengikuti jejaknya. Bapak-bapak saudara sekalian, ini penting ya. Kasus ini sebetulnya ada juga video yang lain, tapi itu orang Malaysia yang juga menceritakan dia punya anak sekian, anaknya sudah sukses ya, tapi ditelepon susah bukan main. Ketika dia minta tolong ya untuk membawakan barang-barangnya ketika dia datang ke bandara, itu pun enggak ada yang bisa menolong dia, anak-anaknya itu, karena semua sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Ini problem keluarga modern. Dan jadi ini kita diingatkan betul dengan kisah Luqman ya. Bagaimana pendidikan itu ya harus tetap mengutamakan adab dan akhlakul karimah ini ya. Nah, pada orang tua. Jadi kisah seperti ini banyak ya, saya menjumpai beberapa kasus gitu ya. Itu juga tantangan bagi kita yang ya, kita juga punya orang tua atau untuk anak-anak kita juga supaya tetap menjaga ya, adab kepada orang tua itu harus diutamakan. Ya, saya pernah ada seorang senior saya, aktivis dakwah lah gitu ya. Beliau kemudian umurnya hampir 70 tahun dalam keadaan sakit dan punya anak yang juga bisa dikatakan sukses secara pendidikan. Anak-anaknya kuliah di kampus-kampus terkenal. Ya, semua problemnya begitu, akhirnya sibuk. Dan saat ada satu anak yang mau menikah gitu kan, akhirnya saya sampaikan ke anaknya ini ya, sudahlah gimana Pak, saya ini kan harus menyiapkan pernikahan saya harus juga bekerja, tapi sekarang yang setiap hari bisa nungguin ayah ini cuma saya gitu ya. Nah, saya bilang ini kesempatan kamu, kalau soal bekerja insya Allah nanti ada kesempatan yang lain ya, tapi kesempatan berbakti pada orang tua ya ini gitu ya. Ya ini penting ya, karena ayat ini betul-betul sangat relevan dengan kondisi kita sekarang ini ya. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya, sampai ayat 15. Kemudian ini masih adab ya, jadi tadi adab itu begitu jelasnya dalam surat Luqman ditanamkan ini. Kemudian ayat 16 ini ya. Ayat 16 ini memberikan kesadaran ihsan ya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. ya. Jadi Luqman menasihati anaknya setelah tadi ada pada Allah, jangan menyekutukan Allah, ada pada orang tua. Nah, yang kemudian berikutnya begini, Luqman menasihatinya, "Wahai anakku, ya, dimanapun kamu berada gitu ya, apapun kamu, Allah tahu kamu itu. Allah itu latifun khabir, ya. Jadi di apapun yang ada, sepici apa sekecil apapun gitu ya, baik di langit maupun di bumi, ya'ti bihallah." Ya. Itu Allah tahu, dan Allah, nah ini kaitannya, semua amal perbuatan kita, apapun perbuatan kita, sekecil kita, bahkan senyuman pun, gitu ya, itu bisa bernilai ibadah. Ya kan? Menyingkirkan duri di jalan, itu ibadah. Ya, وَمَيْ أَمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَيْ أَمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jangan kita menyepelikan ya, amal-amal yang kecil itu. Ya. Nah ini Luqman masih anaknya begitu ya, kamu harus sadar bahwa Allah itu dimanapun melihat. Ini penting karena Bapak Ibu Saudara sekalian, di era internet sekarang ini siapa yang bisa lagi ngawasi anak kita 24 jam berinteraksi dengan segala macam aneka jenis informasi. Itu gak bisa lagi sudah. Itu berat ya, itu berat ya. Kita kayak mahasiswa Taqwa College ini juga sudah harus ditanamkan betul kesadaran ihsan semua ini ya, karena setiap saat mau apapun melakukan, menonton apapun ya bisa saja ya. Ini pentingnya kesadaran bahwa Allah ya itu melihat kita, itu yang makanya iman, Islam, ihsan ya. Nah itu ihsan ini kan apa, antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah pada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika kamu enggak bisa melihat Allah, ya. Ya. Fa innahu yaraka, sungguhnya Allah itu melihat kamu. Kesadaran ini sangat penting, ya. Betapa banyak gitu ya, karena dunia informasi ini membawa kepada hal-hal yang buruk, ya. Kita lihat kasus-kasus pembunuhan, ya. Ada kasus remaja membunuh anak, ya. Itu juga karena tontonan. Ada kasus orang yang memperkosa anak-anak kecil, memperkosa itu teman-temannya, itu juga begitu karena kasus tayangan-tayangan ini ya. Ya saya juga beberapa kali pernah ya diundang ke Malaysia seminar tentang LGBT gitu ya, dipanel dengan seorang mantan homo gitu ya, dan dia mengakui dalam seminar itu bahwa dia terjebak dalam jaringan homo sampai orientasi seksualnya berubah ya, dari asalnya normal ya, dia senang dengan perempuan sampai akhirnya dia senang dengan laki-laki. Itu karena dia terjebak dengan jaringan homo ya, waktu dia konflik dengan ayahnya, dia kemudian benci dengan ayahnya, kemudian dia haus kasih sayang ayah itu, dia buka internet di kamarnya, terhubung dengan jaringan komunitas homo itu, dan akhirnya kata dia terjerumus di situ ya bertahun-tahun ya, sejak SMA malah dia terkena itu. Ini hati-hati nih, ini pentingnya kesadaran ihsan. Dan kemudian ayat 17 ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 17 ini penting untuk kita sadari. Ini satu ayat yang jadi kalau kita lihat tadi kan gini ya. Pertama, adab yang ditanamkan kepada anaknya itu adalah adab pada Allah ya, tauhid tadi itu ya. Jangan menyekutukan Allah. Kemudian kedua ya, adab pada orang tua kan itu ya kan. Ya, selalu berbuat baik ya, beradab pada Allah, saat itu beradab pada orang tua. Setelah itu ayat 15-nya apa, kesadaran ihsan ya, maaf, ayat 16-nya kesadaran ihsan, dan ayat 17 ini ya mulai anak itu ya, orang tua Luqman ini mulai mengarahkan anaknya untuk keluar ya. Jadi tadi memperkuat ya pemikirannya ya, batinnya, jiwanya. Setelah itu anaknya dinasihati begini, "Ya bunayya aqimi sholah ya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur." Wahai anakku, dirikanlah salat. Nah ini yang menarik ya. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat ya. Ingatkan terus supaya anak itu benar salatnya ya. Salatnya apa namanya? Ditegakkan ya. Kemudian enggak berhenti sampai di situ. Setelah salat langsung loh itu, "Ya bunayya aqimi shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur." Ya, wahai anakku, dirikanlah sholat dan jadilah kamu pejuang. Nah ini yang penting. Ya, jadilah kamu pejuang. Jadilah kamu orang yang selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memperjuangkan kebenaran. Ya, kemudian benci dengan kemungkaran. ya, tegakkan kebenaran, ya, cegah kemungkaran itu, lawan kemungkaran itu. Ya, jadi apa ini artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, jadi disinilah peran penting orang tua. Ini kan menggambarkan, ya, Luqmanul Hakim sebagai orang tua yang ditanamkan kepada anaknya adalah adab. Ya, makanya kemarin saya bilang model pendidikan Islam, ya, di era disrupsi, di era kebijakan sekolah apa namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini, itu memberikan porsi, ya, peran yang lebih besar kepada guru, kepada orang tua untuk bisa mendidik. Dan mendidik dalam arti yang terpenting, ya, adalah menanamkan nilai-nilai adab dan akhlakul karimah itu. Ya, jadi ini, ya, nilai apa di sini? Nilai perjuangan. Mendidik anak-anak menjadi pejuang. Ya, kalau saya di pada para santri, pada anak-anak saya juga sering saya ingatkan, ya, bahwa jangan kamu mencari ilmu untuk tujuan yang macam-macam. Ya, karena kalau salah niat mencari ilmu, ya, itu akan mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, harus jadi pejuang. Ini nasihat yang berulang kali disampaikan kepada saya, ya, oleh banyak tokoh Islam yang saya silaturahim dulu. Ya, almarhum Pak Husain Umar, Ketua Dewan Dakwah dulu, ya. Sebelum beliau wafat itu ada artikel saya, ya, saya tulis. Ingat saya tahun 2005 atau 2006, ya, waktu itu saya mengunjungi Pak Husain Umar di rumahnya pagi-pagi, ya, setelah subuh itu. Beliau habis operasi di Malaysia, operasi jantung. Waktu itu saya Ketua Dewan Dakwah, beliau Ketua Umum Dewan Dakwah. Saya lama enggak jumpa beliau. Biasanya saya dari Depok tuh naik motor, ya, sebelum dulu saya bekerja di Istana, ya, ngepos saya di sana, wartawan Republika. Biasanya saya mampir ke rumah Pak Husain Umar di Selipi. Itu enggak terlalu jauh dari Istana. Dan di rumah Pak Husain Umar lah biasanya saya pagi-pagi sarapan di situ, ngobrol di situ. Nah, terakhir saya jumpa beliau itu sebelum beliau sakit, ya, pas pagi itu juga, sampai akhirnya masuk rumah sakit dan besoknya beliau dipanggil oleh Allah SWT. Itu Pak Husain Umar itu ngasih saya buku, ya, buku Pak Najir itu, ya, pidato Pak Najir di Majelis Konstituante, ya, tahun 57, ya. Itu pidato itu sangat penting karena pidato itu menjelaskan tentang apa kebobrokan, ya, kerusakan faham sekularisme itu. Dan Pak Najir menguraikan masalah sekularisme itu dengan cukup detail, ya. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas, ya, di sesi yang akhir tentang pemikiran pendidikan Muhammad Najir ini. Begitu juga Pak Husni Tamrin. Ya, Pak Husni Tamrin ini Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia juga, tokoh terkenal, pernah menjadi wakil ketua MPR. Ya, saya ingat waktu saya ke rumah beliau itu, pesan beliau begini kepada saya, itu Pak Husni Tamrin. Apa dia panggil saya itu, Saudara Adian. Waktu itu saya masih wartawan, ya, Saudara Adian, kamu tuh nggak usah mikir diri kamu, katanya, ya, pikirlah umat ini, gitu. Pikirlah umat ini, nanti diri kamu ada yang mikirin, katanya, gitu. Ya, nah, itu tuh saya ingat nasihat Pak Husni Tamrin itu. Yang berulang kali nasihati saya itu almarhum Pak Hartono Marjono. Ya, beliau guru saya yang luar biasa, seorang pejuang, ya, seorang tokoh ahli hukum, ya, pakar hukum, juga ahli politik, ya. Pak Hartono Marjono inilah pernah mencatat prestasi politik yang fenomenal tahun 1977, ya. Beliau mimpin P3 waktu itu, partai P3, ya, Partai Persatuan Pembangunan. Simbolnya masih Ka'bah zaman itu, dan P3 itu menang di Jakarta, ketuanya itu Pak Hartono Marjono itu, ya. Nah, di situ waktu itu jurkamnya Roma Irama dan seterusnya, ya, karena tahun 82 waktu saya masih SMA, ya, saya tinggal di pesantren di Bojonegoro, pesantren Ar-Rasyid. Waktu itu saya masih pendukung P3, waktu SMA itu pun saya sudah ikut kampanye, ya. Zaman itu, ya, kalau mendukung P3 itu rasanya kayak berjihad gitu. Ya, saya naik sepeda puluhan kilo ikut kampanye, tidur di lapangan, kadang naik truk, ya, malam-malam ikut kampanye, karena ikut kampanye zaman itu sangat menarik, ya. Kita merasa betul seperti sedang berjuang lah gitu, ya. Zaman itu, ya, saya nggak bicara sekarang, ya, zaman itu. Itu setelah saya jadi wartawan, saya juga menulis buku-buku tentang P3, tentang politik dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, ini pesan Luqman ini, ya. Jadilah kamu pejuang, karena pesan perjuangan ini penting, ya. Pesan perjuangan. Jadi kita itu nggak akan menang, ya, nggak akan menang kalau ruh perjuangan ini nggak ada. Ya. Ada satu sekolah terkenal, ya, sekolah Islam terkenal. Saya diskusi dengan pengurus yayasannya. Kemudian sang pengurus yayasan ini begini, ini sekolah ini luar biasa. Saya menurut saya ya salah satu pelopor sekolah Islam terbaik itu sekolah yang beberapa kali saya kunjungi ini. Kemudian suatu ketika kami berbincang dengan pengurus yayasannya dan pengurus yayasan bilang begini, mengapa ya Pak Adian ya, anak-anak kami ini setelah lulus dari sekolah ini gitu ya, kita sudah didik dia bertahun-tahun di sini, setelah dia kuliah dan seterusnya, kok sepertinya banyak yang kemudian hilang itu nilai-nilainya itu, nilai-nilai Islamnya itu. Ya, apa yang menyebabkan itu? Kemudian ke beliau saya coba, mungkin Pak coba kita renungkan ya surat Luqman ayat 17 ini. Ya, kenapa sekolah kita rame, ya pondok kita rame, pendidikan Islam itu sampai ada yang mau bayar mahal karena mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang tinggi, ya. Ada sekolah Islam setahu saya yang saya berkunjung dan termahal gitu ya, uang masuknya mencapai 135 juta, tapi ada juga yang saya dengar ada yang mencapai 150 juta uang masuknya saja itu. Ada yang bulanannya saya dengar sekarang ada yang mencapai 8 juta sebulan. Ya, itu untuk tingkatan SMP, ya. Nah, tentu ini bukan ini kepercayaan dari masyarakat. Oh, masyarakat ada yang mau bayar, mungkin bagi sebagian orang uang segitu kecil, ya kan? Kalau bagi banyak orang itu besar, ya. Karena saya ditanya, "Kenapa sekolah Islam yang bagus itu mahal?" Saya bilang itu bukan mahal, masalahnya kan karena kita nggak bisa bayar gitu ya. Ya kalau di Atakwa ini ya wajar, tapi kalau nggak mampu bayar tapi anaknya memang layak ya, insya Allah kita terima ya, ya mengajukan aja surat permohonan pengurangan, karena kita pendidikan itu pada hakikatnya bukan bisnis. Tapi kalau orang bayar mahal, kalau memang mampu ya nggak apa-apa, bagus ya. Supaya uang itu insya Allah akan digunakan dengan baik ya. Bagi sebagian orang miliaran rupiah nggak masalah, bagi sebagian orang ya, sekali lagi gitu ya. Ya, tapi juga saya bilang jangan salah gitu ya, jangan nganggap bahwa pendidikan yang baik itu yang mahal, sebenarnya itu yang salah persepsi itu ya, bahwa kalau sekolahnya mahal itu yang bagus ya. Tentu dengan mahal itu biasanya sarana prasarana itu bisa lebih ya, lengkap ya, tapi peran sarana prasarana dalam pendidikan itu kecil ya pengaruhnya. Yang paling besar itu faktor guru, kualitas guru itu. Ibu-ibu sekalian akan menolong kamu. Dan penting ini ya. Jadi ayat surat Luqman 17 ini mohon, apalagi kita yang di dunia pendidikan ya, dari rumah kita itulah anak-anak kita sudah harus ditanamkan ya nilai-nilai perjuangan ini. Ya, jadilah kamu pejuang itu ya. Karena itu pejuang itulah yang rezekinya dijamin oleh Allah. Jika kamu menolong agama Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Ini janji Allah. Ya, jangan ragu. Ya, jadi jangan misalnya lulusan pesantren gitu, lulusan perguruan tinggi Islam gitu ya. Itu harus cita-citanya itu berjuang, dan berjuang itu dalam bahasa para ulama itu mengajarkan ilmunya itu. Ya, lihat di YouTube ada pidato singkat ya, potongan pidato singkat Kyai Haji Imam Zarkasi. Ya, yang sangat penting Kyai Haji Imam Zarkasi di situ menyatakan ya kepada para santrinya ya, aku akan didik kalian gitu ya menjadi orang-orang besar ya, orang-orang besar beliau katakan. Tapi jangan dikira orang besar itu apa menteri, pengusaha atau pejabat, bukan itu ya. Orang besar ya, kata Kyai Haji Imam Zarkasi ya, salah satu pendiri pesantren Gontor ini, yang beliau sebut sebagai orang besar itu orang yang mengajarkan ilmunya. Kamu lulusan santri Gontor ini gitu kan, pergi ke pelosok-pelosok, ke pucuk-pucuk gunung, ke tempat-tempat terpencil ya, ajarkan ilmu. Nah, itu berjuang. Itu berjuang. Coba Ibu hadirin sekalian ya. Saya satu ketika merenungkan ya kata-kata Profesor Wan Muhammad Nur dalam, karena saya sering mengikuti perjalanan beliau ke mengisi di berbagai tempat di Indonesia. Suatu saat beliau menyampaikan begini, itu saya renungkan betul. Beliau mengatakan, kita di Nusantara ini gitu ya, dijajah ratusan tahun, tapi hampir tidak kita jumpai gitu ya. ada pemurid orang-orang Muslim yang keluar dari agama Islam secara massal, ya kan? Ratusan tahun dijajah, penjajahnya kafir, penguasanya kafir, ya. Kemudian apa ya, politik, ekonomi, militer di tangan orang kafir, ya. Tetapi yang unik ya, mayoritas penduduk di negeri Muslim ini ya, Nusantara ini tidak beralih agamanya, keluar dari agama Islam, tidak, tetap menjadi Muslim. Ya, nah kalau saya renungkan ini, inilah jasa para ulama kita. Jadi ketika ulama dan umaro, dua pilar ya, tegaknya masyarakat harusnya ini sama-sama baik. Tapi satu ketika umaro ini tidak baik gitu ya. Bahkan kadang-kadang ulama umaro ini zolim. Ini pernah terjadi. Bahkan di masa kekhalifahan Islam pun terjadi itu. Di masa Al-Ma'mun ya. Dipaksa orang-orang untuk ikut Mu'tazilah. Ulama-ulama untuk ikut Mu'tazilah. Tapi masyarakat tidak ikut Mu'tazilah. Kenapa? Karena ulama-ulamanya kokoh menjaga akidah, menjaga akhlak umat. Ya, melalui apa? Melalui pendidikan. Ya, pendidikan itulah yang kemudian menanamkan akidah, ya, menanamkan akidah Islam, menanamkan akhlakul karimah tadi itu, nilai-nilai akhlak itu, sehingga umat kita terjaga. Contoh di Jakarta ya. Di Jakarta ini menarik kan, bagaimana gubernurnya ratusan tahun bukan Islam. Tapi di madrasah ini ada ulama-ulama yang menjaga umat itu. Ada madrasah-madrasah di Jakarta, maka kita kenal ada madrasah Asy-Syafi'iyah, ada madrasah At-Tahiriyah, ada madrasah sekarang ada Jami'at Khair, ya, ada madrasah Guru Mansur, ada madrasah dulu Guru Mughni, ya, di Kuningan, ada madrasah Guru Marzuki di Klender, dan jaringan para ulama Betawi ini, ya, itu yang kemudian melahirkan ustadz-ustadz. Ya, guru-guru. Maka kalau kita lihat di gang-gang di Jakarta ada Gang Haji Baping, Gang Haji apa Muin, Gang Haji macam-macam gitu kan. Nah, itu dulu ustadz-ustadz kampung itu yang menjaga umat itu, ya. Jadi apa yang sekarang penting dalam dunia pendidikan kita, ya, itu pendidikan kita akan rusak, ya, dan umat akan kalah dalam kehidupan. Kalau ya dari lembaga pendidikan kita, dari keluarga, dari masjid kita, dari sekolah kita, dari pesantren kita tidak lahir para pejuang, ya, tapi justru melahirkan orang-orang yang pragmatis. Jadi kalau tujuan akhirnya orang-orang yang cari dunia, kalau penyakit hubud dunia merajalela, maka itu musibah. Ya, pendidikan kita harus dikoreksi. Karena di dalam surat Luqman ayat 17 ini diingatkan, ya bunayya la tusyrik billah. Maaf ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min asmil umur. Jadi lembaga-lembaga pendidikan kita harus ya memproyeksikan ya anak didiknya menjadi orang-orang pejuang, menjadi orang-orang baik. Ya. Kata Kiai Haji Imam Zarkasi di buku yang nasihat kumpulan nasihat-nasihat beliau itu kan dikatakan, ya, kalau orang tidak punya jiwa perjuangan, ya, dia tidak berjuang itu, dia sudah mati sebelum hidup. Ya, makanya Kiai Imam Zarkasi itu marah ketika seorang santrinya yang sudah lulus ditanya, "Kamu sudah mengajar?" Ya. "Belum, Pak Kiai." Maka Pak Kiai Imam Zarkasi mengatakan, "Mati kamu." Ya. "Mati kamu," ya. Jadi itu tidak aneh, ya. Saya punya kakek, punya paman yang dari pesantren dulu tuh. Sampai meninggalnya, pekerjaannya itu ya pagi ke pasar, sore pulang, malam ngajar ngaji. Sampai mati itu, karena mereka ini orang-orang pesantren dulu takut kalau dapat ilmu tidak diajarkan. Kalau bekerja silahkan bekerja, berdaganglah, jadi tukang, jadi apa itu. Tapi ilmu yang didapat oleh kiainya itu ya, menyampaikan kebaikan kepada masyarakat ya, itu gak boleh tidak diajarkan. Jadi terus harus mengajar, mengajar itu berjuang, itu berjihad fisabilillah. Karena man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, dia sedang berjihad di jalan Allah. Nah, ini pentingnya ini ya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ya, ini hadis yang dikutip oleh siapa ini? Ini buku yang semalam kita bahas ya, Dr. Majid Irsan Al-Kilani dalam buku ini. Ya, dalam buku ini Dr. Majid Irsan Al-Kilani mengutip satu hadis Rasulullah SAW. Apa idza azzamat ummati ad-dunya nusiat minha haibatul Islam. Ya, apabila umatku sudah memuja dunia, maka akan dicabut kehebatan Islam dari mereka. Ya, wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar khurimat barakatul wahyi. apabila umatku ya sudah meninggalkan perjuangan ya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya, maka apa hurimat barokatul wahyi, diharamkan keberkahan wahyu atas mereka, diharamkan berkah wahyu ya. Kalau berkah dicabut oleh Allah, yang terjadi apa? Laknat, musibah ya, meninggalkan perjuangan ya. Dan yang ketiga, idza tasabat ummati saqatat fi ainillah, apabila umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain, saling menghina satu dengan yang lain, maka jatuhlah martabat mereka di hadapan Allah. Ya. Ini kita jangan saling menghina, saling melecehkan, ya sabar dalam perbedaan, ini yang kita diuji oleh Allah. Ini ya. Jangan soal corona aja kita ribut bukan main. Ya sudahlah, kita kaji ya pendapat yang ada yang sekarang mengimbau untuk sholat Jumat atau sholat zuhur di rumah, ya di Jumat ada yang fatwanya begini, fatwa begitu. Ya sudah, sekarang ini silahkan berbeda pendapat gitu ya, tapi dengan dasarnya ilmu ya, dasarnya ilmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang penting, ada masalah yang lebih besar lagi yang sedang mengganggu ya, menghadang kita ini ya, tentang keselamatan akidah dan akhlak kita semua umat Islam ini. Nah, terakhir ya, nasihat Luqman ya kepada anaknya adalah wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ya, kemudian nah ini dalam berinteraksi dengan sesama manusia, Luqman menasihati anaknya ya, jangan kamu sombong ya, jangan angkuh. Allah enggak suka ya dengan orang-orang yang angkuh ini ya. Kemudian yang terakhir, waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ini sampai cara berbicara ya, berbahasa itu diajarkan Luqman ya. Jangan bersuara melengking seperti himar ini. Ini adab ya, adab berbahasa. Ini juga penting sekarang ini, jangan sampai kita enggak ngerti tentang adab sopan santun berbahasa ini ya. Karena konten bisa baik ya, nilai dakwah bisa baik, materi dakwah itu baik, tapi kalau cara menyampaikannya tidak baik ya, maka itu tidak akan sukses ya dakwah kita itu. Disitulah kita diserukan ya, surat An-Nahl ayat 125 itu bil hikmah wal mauidzatil hasanah wa jadilum billati hi ahsan ut'u ila sabili rabbika bil hikmah ya, serulah manusia ya, ini dalam rangka pendidikan di dakwah ini kan, serulah manusia, dakwailah manusia itu dengan apa, bil hikmah ya, dengan hikmah wal mauidzatil hasanah ya, dengan nasihat-nasihat yang baik, wa jadilum billati hi ahsan ya, dan berdebatlah kamu dengan cara yang lebih baik lagi. Kalau ada yang enggak setuju dengan kita ya, harus berdebat dengan cara yang baik ya. Ini kita harus belajar Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dalam nah inilah yang diajarkan Luqman pada anaknya. Jadilah kamu pejuang, tapi juga kamu harus rendah hati ya, kamu tawadhu ya, kamu jangan sombong dengan manusia, jangan angkuh ya, jangan merasa hebat itu. Ini betul-betul ya, surat Luqman ayat 12 sampai 17 itu menjadi pelajaran yang berharga dalam dunia pendidikan, khususnya dalam menanamkan adab ya. Jadi inilah aplikasi dari konsep baku yang tadi malam kita bahas ya, model baku dalam pendidikan Islam. Modelnya itu adab ilmu itu kan. Nah, adab itu salah satunya dicontohkan dalam surat Luqman ini ya. Inilah untuk menyiapkan anak menjadi pejuang, menjadi orang yang berakhlakul karimah, menjadi orang yang beradab ya kepada dirinya, kepada keluarganya ya, terutama tentu kepada Tuhannya yang pertama tadi, kepada nabinya, kepada pewaris nabi, kepada orang tua ya kan. Kemudian adab dia meletakkan dirinya sebagai pejuang, dan yang terakhir adab kepada sesama manusia ya. Nah, inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Luqman Al-Hakim. Surat Luqman, maaf ya. Surat Luqman, saya surat ke-31 dari Al-Qur'an ini ayat 12 sampai 19. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kekhilafan. Mungkin ada pertanyaan? Ada ya. Kita setengah jam ke depan kita coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya bisa didengar? Jelas? Ya. Ya, minum dulu ya. Silahkan, baca. Pertanyaan pertama dari saudara Amrullah. Jadi Sumenep, Madura. Sumenep ya, jauh itu. Ya. Bagaimana cara menjadi pendidik seperti Lukman Hakim di era milenial yang Masya Allah tantangannya sangat luar biasa seperti hantu android dan kenakalan intelektual yang merajalela. Dan kunci kesuksesan pendidikan, ini pertanyaan yang kedua, dan kunci kesuksesan pendidikan lebih berorientasi pada ibu. Nah, bagaimana mencari seorang ibu bagi anak-anak dalam kurung istri yang era sekarang yang solehah, penyayang, karakter wanita solehah, penyayang, dan subur. Tiga ciri-ciri seperti tersebut sulit untuk mengetahui. Mohon penjelasan dari Ustaz. Ya, masuk surga itu emang susah gitu ya. Jadi jangan dikira masuk surga itu gampang gitu ya. Susah lah ya kan. Orang mau masuk UI aja sekarang persiapannya 14 tahun ya kan, TK 2 tahun, SD 6 tahun ya kan, SMP 3 tahun. Orang mau masuk kedokteran UNER coba persiapannya kayak apa? Orang tuanya bersiap dari TK sudah cita-citanya menjadi dokter gitu kan. Itu persiapannya panjang. Ini masuk surga sambilan. Ya kan? Bagaimana cara mendidik? Ya belajar, nggak ada cara lain. Caranya dengan ilmu, ya. Makanya ilmu pendidikan Islam ini ilmu penting, fardu ain. Ya, saya punya mahasiswi itu, ya. Ada beberapa ya, yang S2 itu sudah umur 65 tahun, dia sudah master di Amerika. Umur 65 tahun sudah punya cucu, ya. Bahkan sudah dulu seorang profesional di BUMN. Ya, saya punya mahasiswi lagi itu dokter spesialis. Umurnya 68 tahun, sekarang berarti sudah, 58 tahun, sekarang berarti sudah di atas 60. Ada juga mahasiswi saya, sekarang lagi nulis disertasi juga, itu sudah profesor. Juga di atas 60 tahun, ibu-ibu. Ya, belajar pendidikan Islam. Ya, kalau siapa Amrullah ini masih muda ya, berapa umurnya gitu ya. Itu muda, masih belajar dulu, belajar pendidikan Islam harus dipelajari. Jadi makanya surat At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu khitabnya kepada suami itu gitu sebenarnya, paling utama pada suami. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Inilah beratnya jadi laki-laki. Ya, jangan melihat rumah tangga dalam perspektif gender sekarang ini. Seolah-olah laki-laki suami istri itu haknya sama. Loh kok mau haknya sama? Tanggung jawabnya itu lebih berat laki-laki. Ya, jadi laki-laki itu yang harus benar dulu dia, dia harus tahu ilmu mendidik anak. Ya, jadi sebelum nikah itu ya belajar dulu gitu ya. Ya, kuliah di At-Taqwa College itu ini penting. Jadi jangan belajar yang macam-macam, justru ilmu yang pokok ya. Ini satu buku yang kalau antum baca sering saya ungkapkan dalam berbagai seminar. Buku itu saya dapat hadiah dari teman di Malaysia dan Profesor Wan Muhammad Nur kemudian menunjukkan pada saya poin penting dari buku itu, karena buku itu tebal banget, 1340 halaman lebih ya. Judulnya Tragedy and Hope ya, karangan dari Profesor Carol Quigley ya, itu dia mentornya Presiden Bill Clinton. Di internet bisa di-download bukunya itu. Judulnya Tragedy and Hope ya, Profesor Carol Quigley double L. Ya, dia Carol dalam kesimpulan ya, buku ini menggambarkan bahwa kami orang-orang barat ini sudah mencapai banyak kemajuan gitu ya. Sampai mungkin kami bisa menunda kepikunan dan kematian gitu. Tapi dia bilang gitu dalam bukunya itu. Some things we clearly do not yet know, yeah, is how to bring up children, yeah, to form them into mature and responsible adult. Jadi kata Profesor Carol Quigley ini, kami bangsa Barat ini sudah mencapai banyak sekali kemajuan di berbagai bidang, tapi satu yang kami betul-betul tidak tahu, dia bilang, we clearly do not yet know, yang kami tidak tahu apa, yeah, bagaimana mendidik anak-anak kami menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab. Nah, ironinya kemudian kalau kita renungkan dalam kurikulum pendidikan kita itu nggak ada kurikulum mendidik jadi orang tua itu. Nggak ada prodi. Saya seminar di Kementerian Agama sebelum Pak Lukman Hakim turun. Waktu itu peluncuran buku apa itu, moderasi beragama itu kan. Itu apa, saya sampaikan kita itu. Aneh gitu ya, di perguruan tinggi kita ini tidak ada jurusan misalnya sarjana istri solehah. Itu nggak ada. Yang ada sarjana komputer, sarjana sarjana pertanian, ya, sarjana farmasi, sarjana kedokteran, ya. Jadi nggak ada sarjana istri solehah, ya. Jadi tadi kalau Amrullah nanya, ya, apa tadi itu tentang gimana cara mendidiknya, ya belajar, belajar ilmu pendidikan Islam, ya, ilmu ini. Kemudian yang kedua tadi nyari istri yang soleha itu. Nah itu jangan istrinya dulu ya, ya suaminya dulu yang benar. Ya, karena nanti kalau suaminya benar, insya Allah cari istri benar. Cari istri itu gampang, ya, banyak perempuan yang soleha itu banyak. Ya nyarinya aja yang benar. Ya itu. Jadi udah minta sama Allah banyak doa, ya nanti dikasih oleh Allah. Ya itu. Ya tentu apa kriteria-kriteria yang ditunjukkan secara syariat tetap. Tapi keputusan terakhir. Nah, tapi jangan kemudian begitu ya menganggap bahwa ya apa cari istrinya solehah itu kan, tapi suaminya terus nggak mau tahu tentang ilmu pendidikan, pokoknya itu urusan istrinya, itu nggak betul. Mendidik anak itu justru utamanya tanggung jawab suami, ya makanya suami harus didik istrinya, ya. Nah itu ya, jadi bisa mendidik anak, ya. Jadi jangan, ini sekarang ada seminar ya, di seminar di berbagai tempat saya lihat tuh ya, apa cara kilat dapat istri 4. Itu mahal itu seminarnya itu. Biayanya ada yang 3 juta gitu ya, sehari seminar tuh. Ya, cara kilat dapat istri 4. Itu menarik juga itu seminarnya itu. Tapi saya lihat materinya ada satu yang kurang di situ. Yang kurang adalah cara mendidik anak. Ya, karena semakin banyak istri, semakin banyak anak ya semakin berat didiknya. Ya, jadi itu yang sering saya kritik kan, orang itu bersikap adil ya. Jadi kemampuan mendidik itu penting. Jadi salah satu komponen yang justru itu yang penentu. Ya, kalau dia seorang yang pendidik yang baik ya silahkan dia. Ya, perbanyak istri, perbanyak anak. Ya, kalau dia mampu. Ya, bersikap adil itu, adil itu bukan hanya termasuk adil terutama dalam pendidikan. Ya. Itu ya, jadi dari Sumenep ini, Alhamdulillah ini, ya intinya adalah belajar terus-menerus, karena mempelajari pendidikan Islam ini juga perlu waktu yang cukup panjang, ya. Terus, Haris, apa lagi? Dari saudara Muhammad Farid Iman Syah dari Jakarta. Ya, ingin bertanya terkait sholat, bagaimana cara kita mendidik manusia untuk menikmati sholat? Karena pada zaman ini, banyak yang menganggap sholat dan ibadah yang lain sebagai beban. Padahal seharusnya ibadah itu dinikmati sebagaimana para salafus sholih terdahulu. Mohon bimbingannya Ustaz. Ya, sholat ini kan ibadah terpenting ya. Yang pertama yang akan ditanya di akhirat. Makanya ya, pertama kalau kita mau sholatnya benar ya, dua aspek. Sholat ini kan lahir batin. Secara lahir kita juga harus menguasai ilmunya, itu ilmu fikihnya. Syarat rukunnya kita harus kuasai, karena itu tata cara yang ditunjukkan oleh Allah. Ya, melalui rasulnya kita diajari dari wudunya yang benar, ya, kemudian toharohnya yang benar, ya, kemudian cara sholat yang benar, ya, itu. Tapi jangan terlalu berdebat soal apa ya, aneka rupa tentang perbedaan fikih yang sifatnya furu'iyah, ya, itu cukup pegang satu mazhab cukup, ya, saya ya, fikihnya begini itu mudah. Yang paling berat ya adalah ibadah batin, sholat sebagai ibadah batin, karena di situ untuk kita khusyuk ya itu tidak mudah ya. Bayangkan ya sahabat Rasulullah Ali karamallahu wajah itu sampai tidak terasa ketika sholat ya, panah dicabut dari tubuhnya, itu begitu khusyuknya, karena sholat ini hubungan langsung kita dengan Allah, itu mi'rajul mu'min kan, mi'rajnya kita itu adalah dengan sholat itu. Jadi kita harus mempelajari juga filosofinya sholat, ya. Apa tujuan sholat? Maka kalau kita tarik ke belakang lagi, kita harus memahami tentang Tuhan kita Allah itu. Belajar tauhid juga di situ. Siapa Allah? Nanti insya Allah akan kita bahas dalam Islamic worldview itu. Nah, dan satu lagi yang penting juga supaya kualitas sholat kita juga meningkat, ya kita harus belajar bahasa Arab supaya kita memahami makna bacaan yang kita baca, Al-Fatihah itu terutama, ya. Kita baca terus ya, alhamdulillahi rabbil alamin, apa makna segala puji bagi Allah. Itu kalau kita menghayati langsung dari arti bahasa Arabnya itu semakin kuat ya. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, coba dalam surat itu, maliki yaumiddin, Allah itulah satu-satunya hakim nanti di akhirat, raja di hari pembalasan. Ya bayangkan di akhirat nanti enggak ada raja ya yang lain, enggak ada hakim yang lain, hanya Allah. Dan kita akan berdiri di situ untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Maka suatu saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau tidak sanggup berdiri, ya, menangis dalam sholatnya itu. Karena ketika beliau baca surat Al-Mutaffifin sampai pada ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, ya, ketika hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin itu, membayangkan itu kan, itu akan semakin khusyuk sholatnya. Ya, tadi pagi biasa di Pesantren At-Taqwa ini, kalau hari Jumat imamnya Ustaz Haris Susmana, beliau panjang baca apa surat apa sajdah, ya, surat ke-32 dan surat Al-Insan, dan sampailah pada ayat, ya, bagaimana para penghuni neraka nanti gitu, ya, itu dijebloskan ke neraka, mereka ingin keluar dari neraka, ya, diserok lagi oleh malaikat itu kan, dikembalikan lagi ke dalam neraka itu, dan rasakanlah ini azab yang selalu kamu dustakan, ya. Nah, kalau orang ingat, ya, akhirat, ingat neraka, ya, gak akanlah berani macam-macam. Jadi itu terkait semua, ya, supaya kualitas sholat kita ini meningkat, ya, kekhusyuan kita meningkat, ya, kita harus memahami berbagai aspek, ya, pemahaman kita tentang Allah, tentang bahasa Arab, ya, makna bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat itu harus semakin kita hayati, ya, perlu perjuangan yang, ya, sekali lagi gitu, ya, berjuang untuk mengenal Allah itu memang perlu perjuangan, berjuang masuk surga itu perlu pengorbanan, ya, perlu keseriusan, kesungguhan. Jangan sambilan gitu, ya, jangan nganggap ini perkara kecil, perkara remeh. Orang belajar fisika, kimia, matematika, kedokteran luar biasa, ya, ratusan juta orang mau keluar, ya, tapi untuk belajar bahasa Arab, ya, sambilan, sambil tiduran, ngantuan gitu, ya, itu susah itu kalau begitu, ya, kita terus maunya masuk surga, ya, terus bikin apa namanya bikin kata-kata katanya apa tanya muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, surganya mbahmu itu enak amat gitu. Ini perlu perjuangan, sholat bisa khusyuk itu nikmat yang luar biasa, ya, ini untuk saya lah terutama, ya, supaya semakin apa namanya meningkatkan kualitas ibadah kita semua. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ini saudara Anggi Wibowo. Menyikapi paham humanisme sekuler itu bagaimana, ya, Ustaz? Soalnya ketika seorang muslim sudah terjangkit paham tersebut, konsep amar ma'ruf nahi mungkar tidak berlaku. Terima kasih. Ya, sama, setiap paham, ya, itu kita ibaratkan seperti virus. Ya, faham yang merusak seperti virus. Jadi virus itu sebetulnya ada virus batin, ada virus pemikiran, ada virus fisik. Nah, corona ini kan virus fisik, ya. Dan kalau kita mau melawan virus, ya, caranya seperti melawan corona itu. Apa caranya? Kenali faham itu. Kenali karakteristik dari virusnya itu. Apa itu faham itu? Caranya di mana? Ya, kalau kita paham kepada humanisme sekuler itu, kita telusuri, ya kan, karakteristiknya seperti apa gitu. Kayak virus corona ini kan dicari betul orang gitu. Itu yang merusak tubuh kita. Ya, sampai kita ketemu, oh begini, ya, karakteristik corona, DNA-nya seperti ini, ya, strain-nya seperti ini. Dari situlah kemudian orang berusaha untuk membuat vaksinnya, kan, membuat serumnya di situ. Nah, ini yang menarik gitu loh. Nah, makanya sama dengan kita melawan virus pemikiran yang merusak begini, harus dikenali juga karakteristik virus humanisme sekuler ini. Nah, kenal, nanti kita mengenali hakikat asal-usul faham, dari mana nih munculnya faham humanisme sekuler ini, ya. Nanti insya Allah di serial kita berikutnya kita akan mengenal itu, ya, hakikat peradaban barat dan dampaknya terhadap pemikiran Islam, ya. Ini kan semua berakar dari trauma, ya, trauma masyarakat barat terhadap hegemoni agama, terhadap konsep teokrasi yang dulu mereka terapkan selama hampir 1000 tahun, yang disebut sebagai the Middle Ages, ya, di mana masyarakat Eropa ini pernah trauma dikuasai, dipimpin oleh agama, ya. Baca artikel saya di internet ada, ya, judulnya Sejarah Gelap Para Paus. Ya, saya mengulas satu buku yang diterbitkan Gramedia, judulnya Sejarah Gelap Para Paus itu. Itu terjemah dari buku bahasa Inggris ya berjudul The Dark History of the Popes. Nah, itu digambarkan di situ. Bagaimana kerusakan tokoh-tokoh agama gitu ya. Kerusakan pemimpin-pemimpin agama yang mereka tidak bisa dijadikan contoh oleh masyarakatnya. Bahkan perilaku mereka sangat rusak ya, perilaku mereka bejat. Mereka menyuruh orang untuk menderita, tapi mereka hidupnya foya-foya, mereka bekerja sama dengan penguasa, menindas rakyat. Ya, akhirnya masyarakat muak dengan tokoh agama, bencilah di mereka dengan tokoh agama itu yang mereka sebut sebagai anti-klerikalisme itu. Ya, mereka masyarakat menjadi anti kepada pemuka agama. Anti kalau mungkin ya hati-hati kita kalau di Eropa dulu mereka anti kepada pendeta sampai mereka buat jargon. Hati-hati jika Anda berjalan di depan seorang perempuan, hati-hati jika Anda berada di belakang keledai, tapi hati-hati jika Anda berada di depan atau di belakang seorang pendeta. Ini peristiwa ini bisa terjadi pada masyarakat Islam, ya, kalau ulama-ulamanya tidak bisa jadi contoh, ya, ulama-ulamanya justru kemudian perilakunya dan ucapannya berbeda, masyarakat nggak percaya, nah lama-lama masyarakat akan jauh dari ulama, meninggalkan ulama, bahkan bisa benci ulama. Kalau mereka sudah benci ulama, kemana mereka? Mereka akan mengikuti setan. Itu mau tidak mau, ya. Nah ini juga harus hati-hati karena kadang-kadang kebencian pada ulama itu juga direkayasa, diatur sedemikian rupa. Ada oknum-oknum ulama misalnya yang tidak baik gitu kan, kemudian diangkat sedemikian rupa sehingga orang seolah mempersepsikan seolah semua ulama itu sama. Ya, ini yang berat tadi itu ya. Jadi umatisme sekuler itu dikenali karena intinya kan dia nggak mau diatur oleh Tuhan. Kembali kepada manusia, ke dignity manusia, kehormatan manusia, kedaulatan manusia itu. Nah itu yang faham seperti ini. Mengapa mereka bisa begitu akhirnya? Karena mereka menolak Tuhan. Intinya kan itu. Itu yang dikatakan oleh Jean Paul Sartre. Even if God existed, ya, we must reject him. Ya, since the idea of God negates our freedom. Ya, kata filosof Prancis ini, bahkan andekan Tuhan itu ada, itu pun harus kita tolak. Katanya. Sebab ide tentang Tuhan itu membunuh kebebasan kita. Maka mereka menolak Tuhan. Mereka menolak campur tangan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan, kan gitu. Ya, dalam beragama mereka maunya sendiri, gitu kan. Nah, mereka suka-suka lah ke gereja kapan, ya mau nggak ke gereja urusan mereka. Bahkan sekarang dalam survei di Spanyol kita bisa baca di internet tuh, 72% masyarakat Spanyol dalam seminggu terakhir mereka menyatakan tidak melakukan ritual agama. Ya, jadi mereka sudah sangat sekuler. Ya, ada yang menyebut juga itu Four Wheel Christian. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang pendeta di Indonesia, judulnya Gereja Modern Mau Kemana, itu menyebut kondisi masyarakat barat sekarang ini sudah Four Wheel Christian, ya. Kristen empat roda. Maksudnya di buku yang ditulis pendeta ini menggambarkan orang datang ke gereja itu berhubungan dengan agama hanya 3 kali dengan mobil, 3 kali seumur hidupnya, 1 waktu dibaptis, 2 waktu nikah, waktu kawin gitu ya, dan 3 waktu mati. Selebihnya hidupnya nggak ada kaitan dengan agama lagi. Itu humanisme sekuler itu di situ. Ya, jadi kemanusiaan, meletakkan manusia semuanya gitu ya, dan akhirnya menolak Tuhan. Ya, jadi kalau dulunya teosentris, ya, kemudian mereka menganggap ya bukan lagi teosentris, ya, tapi homosentris gitu ya, manusia yang jadi pusat, ya, pusat segala sesuatu. Nah, jadi itu paham yang ekstrim, ya, yang kita tahu. Jadi intinya adalah kalau mau mengatasi itu kenali betul. Ya, insya Allah nanti pelan-pelan kita coba bahas. Ya, gimana? Ada lagi? Dari saudara Junji Robani dari Jogja ingin bertanya bagaimana cara yang baik menjadi musyrik di pesantren yang pada prinsipnya kita menggantikan peran orang tua mereka untuk sementara. Ya, menjadi musyrif atau mudabir atau murabi gitu ya di pesantren ini. Apa ya, cara terbaik itu kalau prinsipnya adalah menjadi contoh. Ya, usahakan sedapat mungkin gitu ya, itu menjadi contoh. Ya, kalau tidak bisa dalam semua hal, ya tentu pilihlah hal yang mampu ya dikerjakan. Kalaupun tidak bisa seperti itu, ya ajaklah untuk bersama-sama melakukan kebaikan itu. Jadi misalnya begini, sebagai muslim kita kadang-kadang punya kelemahan, ya kan? Dan itu nggak usah ditutup-tutupi, ya. Dan juga jangan menyebabkan kemudian antar dulu saya belum sempurna. Nah, itu kesempatan yang sangat berharga, ya. Karena kita nggak ada kesempatan kapan lagi mau belajar menjadi pemimpin. Karena di pesantren ketika menjadi mudabir, menjadi muslim, itulah kesempatan yang sangat berharga. Bahwa kita banyak kekurangan, iya, nggak ada yang sempurna. Justru di situ, ya, ketika kita ditugaskan itu kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan di situ sama-sama belajar, ya, bahwa nanti ini nggak sempurna, ini salah, itu biasa, kita manusia. Jangan digambarkan kita ini semuanya sudah hebat, bisa nggak? Itu pendidikan tuh di situ. Ya, terus belajar dari kelemahan, evaluasi terus, ya. Ya, jadi kalau misalnya muslim begini, kok anak buah saya nggak menurut sama saya, introspeksi. Mengapa ya begitu? Coba lagi, ya, berpikir lagi. Kemudian bertanya, berpikir, bertanya, berpikir, bertanya, ya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu bagus nih. Ya, bertanyalah, ya, terus jangan ragu-ragu untuk bertanya. Ya. Datangi yang senior, ya, yang sudah punya pengalaman, pengalaman-pengalaman, karena itu hikmah. Ya. Mendidik ini bukan hanya dengan ilmu. Kita ilmu tahu begini, tapi hikmah itu pemahaman yang diberikan Allah pada kita, ya. Mungkin kita tidak tahu bentuk pemahaman itu, tapi kita mampu, ya, mengatasi masalah dengan tepat, ya, karena hikmah itu. Nah, itu kita terus berdoa di samping itu. Ya, itu yang terakhir, ya, doa. Jadi terus belajar, jangan menyerah, dan doa. Ya, doa untuk kebaikan kita dan doa juga untuk anggota apa kelompok kita yang kita diwajibkan untuk menjadi musyrif itu. Harus terus kita doakan. Nah, itu kuncinya, ya. Jadi itu kesempatan untuk belajar. Ya. Ada lagi? Kasih. Ini saudara Alhamdi Al-Indonesi. Ustaz, mohon maaf agak telat menyimak kuliahnya. Kenapa redaksi ayat 14 berbeda dengan ayat-ayat lain? Ayat-ayat lain seperti menggambarkan dialog Luqman dengan anaknya. Namun ayat 14 seperti ada pihak tanda kutip lain yang menasehati. Ayat 14 tadi yang tentang orang tua, ya. Maaf. Ya. Wasoin al insan Nabi walidnya hamlasu ummu wahna ala wahnin. Ah, ini saya tidak bisa jawab, ya. Ini kalau sudah begini nih ahli tafsir tanyanya, ya. Saya mengambil hikmah saja dari tentang pendidikan, ya. Ada teman-teman yang bidangnya tafsir nih, tanya dokter apa? Ustaz Fahmi Salim, ya, Ustaz Bahtiar Nasir, itu yang bidang tafsir, Dr. Sam, Akhzami, ya, dan seterusnya. Jadi saya harus tanya dulu. Pertanyaan ini nggak bisa jawab saya. Terima kasih. Yang lain? Dari saudara Anggi Wibowo lagi. Ustaz, mengapa Buya Hamka mengatakan bahwa orang yang menyatakan semua agama itu sama, ketika itu pula dia tidak beragama? Kemudian jika hal tersebut dihubungkan dengan paham relativisme, bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Ya, ini logikanya sederhana, ya. Kalau orang mengatakan semuanya agama sama, ya kan, itu berarti dia sudah nggak beragama. Dia sama dengan begini, kan. Kalau orang mengatakan, kan agama ini macam-macam, bayangkan. Nama agama itu jumlahnya ribuan, ya. Agama Islam, ya kan, menuhankan Allah. Ada agama yang menyembah setan, namanya Satanic Church. Kamu lihat di internet tuh ada. Ada agama yang menyembah Tuhan dengan telanjang. Ada agama yang ritualnya, ya, itu menyembelih perempuan. Kemudian darahnya diminum bersama-sama. Kemudian mereka pesta seks, pesta minuman keras. Ya, molimo itu. Bhairava Tantra. Ada agama yang mengajarkan memakan daging manusia. Sekarang, oh, kemudian orang bilang, semua agama sama. Coba masuk akal nggak? Artinya kan orang itu nggak beragama kalau begitu. Kalau dia menyatakan bahwa antara yang tauhid dan yang syirik itu sama, antara iman dan kufur sama, antara jalan yang lurus dan jalan yang sesat itu sama, terus artinya apa itu? Ya kan? Ya, artinya dia nggak punya agama itu, ya kan? Sederhana saja, ya kan? Orang kok agama itu beda-beda kok dibilang sama, kan dia berarti nggak beragama. Jadi luar biasa jawaban Buya Hamka ini, cerdas, ya, sangat sangat logis di situ, ya kan? Kalau orang mengatakan antara polisi dengan maling sama, ya artinya dia menghina polisi, kan gitu, ya kan? Nah, ini penting, ya. Jadi jangan gampang kita mengatakan sama saja. ya, tanpa. Dan orang yang begini biasanya dia tidak belajar tentang agama. Kalau dia paham tentang agama, nggak mungkin dia mau mengatakan begitu. Atau dia memang anti agama, ya. Ya itu. Jadi itu pernyataan yang absurd, ya, senseless, ya, sebenarnya irasional, itu tidak masuk akal. Ya, makasih. Ada satu lagi? Dari Saudara Anugrah Satria Wardani. Bismillah, afwan tar. Terkait hadis yang Ustaz sebutkan perihal mencari ilmu, bagaimana hukumnya perempuan yang mencari ilmu dalam kurung kuliah? Bah mahramnya. Ya, ini persoalan lama ya. Waktu saya kuliah dulu banyak pertanyaan seperti itu. Gimana kalau perempuan? Ya dulu begini jawaban para ulama. Saya ini bukan ahli, anu ya ahli. Yang jelas begini, mencari ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ya, bahkan kalau perempuan mau ke masjid pun Rasulullah minta jangan dilarang. Ya karena itu wajib. Ya, jadi yang penting jalannya aman. Dipastikan keamanannya, ya, diserahkan kepada orang yang bisa mengamankan itu, ya, itu tidak mengapa, asalkan itu tadi, ya, misalkan, sebab kewajiban mencari ilmu itu wajib laki-laki atau perempuan, sama kewajiban itu, tidak dibeda-bedakan, ya, untuk menjadi orang baik, bertakwa pada Allah, itu laki-laki dan perempuan sama, ya, dan sekarang ini apalagi dengan era sekarang, ya, itu makin banyak. Ya makin banyak sarana untuk bisa dia mencari ilmu, ya. Ya kita dengan kuliah. Kan sekarang ini persoalannya ya orang unik juga nih, ada fikih medsos. Ya, orang dulu berkholwatnya itu kan fisik laki perempuan. Nah, sekarang ini orang bisa berkholwat melalui medsos. Ya, nah di situ fikihnya itu unik ini sekarang. Ini ada buku yang sedang diedit oleh dosen kita di sini, dosen IT ya. Dr. Munawar itu saya baca isi bukunya sebagian tentang itu. Ya, dulu kan dikhawatirkan perempuan laki berkholwat ya. Ya sekarang pas persoalan yang diangkat di situ berkholwat di medsos boleh enggak gitu ya. Nah, ini yang cara seperti ini dulu enggak ditemukan ini. Ya zaman kasus yang dulu belum pernah ada. Jadi Allah alam ya, sementara saya hanya bisa menjawab begitu, yang penting dipastikan keamanannya, wali murid itu menyerahkan pada orang yang bisa dipercaya. Ya samalah dengan sekarang perempuan nyantri kan gitu ya kan, nyari ilmu. Itu harus dijaminlah keamanannya itu ya. Makasih. Atau pas ya. Mungkin satu lagi boleh bonus. Ada lagi? Nah, coba. Atau Bukhoro dari NTT. Oh, jauh sekali. NTT. Saat sekolah Islam makin mahal, kalau bisa beri nasihat untuk pemerintah dari video ini agar pemerintah memperhatikan sekolah-sekolah Islam juga agar tidak terlalu mahal. Tadi sudah saya bilang, itu enggak mahal, cuma kita enggak bisa bayar itu masalahnya ya kan. Ya yang mahal biarin mahal, yang enggak mahal banyak, yang gratis juga banyak. Dan sekolah terbaik itu di rumah. Ya, jadi jangan, nanti kita bahas khusus itu ya, satu tema tentang penyakit sekolahisme ini karena menganggap bahwa pendidikan itu sama dengan sekolah. Jadi tolong gitu ya, kita pahami bahwa pendidikan itu tidak sama dengan sekolah. Pendidikan itu adalah aktivitas mencari ilmu. Mencari ilmu itu di mana saja, kepada siapapun, bahkan mencari ilmu itu adalah kepada guru yang baik. Ya, di mana gurunya, bukan sekolahnya. Ya, pendidikan itu bukan belajar kepada gedung. Ya, bukan belajar kepada laboratorium, bukan belajar pada guru. Jadi kalau mencari ilmu, yang pertama dicari itu adalah tahu dulu ilmu apa yang harus dicari, ya. Itu namanya kita paham dulu konsep ilmunya. Setelah itu harus tahu kemana mencarinya. Mencari kepada guru-guru yang baik. Jadi kalau kemarin ada yang bagus begini, ada calon mahasiswa Taqwa College dari Jogja. Dia sudah hafal 22 juz gitu ya, pernah jadi santri teladan selama 2 tahun ya, dia sudah lulus aliyah, sudah pengabdian juga mengajar selama setahun ya, hafalannya mungkin sudah 5 juz gitu ya. Terus saya tanya, kenapa kamu ke Taqwa College? Dia jawabannya jelas, saya mau belajar pemikiran Islam. Nah, terus ya ada empat ya alumni pesantren kami ini yang sama-sama pengabdian. Jadi satu katanya belajar dikirim belajar pemikiran Islam ke Attaqwa College. Satu belajar tentang fikih dan usul fikih ke Mahat Ali An-Nur di Solo. Satu belajar kepada STID Muhammad Nasir. Satu lagi belajar tentang sanad Al-Qur'an ke satu pesantren gitu. Jadi orang sudah tahu tujuannya. Ya, kalau mau belajar ini ke sini gitu ya. Saya sering ngajarin kalau Anda mau belajar filsafat Islam saya bilang belajarlah sama Dr. Hamid Fahmizar Kasih. Ya, kalau Anda mau belajar tentang filsafat Islam, pemikiran orientalisme dan segala macam, belajarlah sama Dr. Samsudin Arif. Jadi kita ini ada ya cendekiawan kita, ulama-ulama kita yang spesifik di situ. Misalnya kalau kita belajar usul fikih gitu, kalau belajar usul fikih gitu ya, saya undang misalnya Ustaz Ahmad Sarwat gitu kan, karena beliau ahlinya di Attaqwa College begitu. Kita belajar hadis sama Dr. Zahrul Fata. Nah, tahu itu yang penting ya. Jadi tadi ilmu sekolah mahal ini gitu ya, itu luruskan dulu persepsi tentang sekolah. Ya, nanti jadi enggak usah risau. Sekolah ada yang masuknya 1 miliar. Enggak apa, murah itu 1 miliar itu. Daripada surga lebih mahal dari itu. Masalahnya kita enggak bisa bayar. Kalau enggak bisa bayar ya enggak usah masuk gitu aja kan. Kenapa kok sekolah Islam mahal? Enggak benar itu. Ya banyak sekolah Islam yang gratis ya banyak. Ya, jadi cuma ada yang orang begini, Ustaz, ini ada anak pinter lulusan SMA cari beasiswa. Saya bilang, ada kuliah gratis di mana? Di STID Muhammad Natsir itu gratis kuliah. Yes, ilmu dakwah. Oh, dia maunya kedokteran. Nah, itu masalahnya saya bilang itu. Namun terus nanti dibilang sekolah Islam mahal. Enggak begitu. Yang mahal biarin lah. Ya mahal itu untuk yang enggak punya duit. Kalau bagi yang punya duit murah. Ya. Masuk Attaqwa ini kalau perlu satu kan masuk Attaqwa College ini. SPP-nya kan mulai 2,5 juta. Ya. Pilih 2,5 juta, 3,5 juta, 4,5 juta sebulan. Atau yang keempat ini, sesuai kemampuan. Maksudnya kalau kemampuan bayarnya 10 juta, ya bayarlah 10 juta sebulan. Jadi yang bayar mampu 20 juta, bayarlah 20 juta. Ya, itu namanya adil, ya. Nah, yang mampunya 100 ribu ya 100 ribu gitu. Yang mampunya 500 ribu, 500 ribu kan enak kita itu, ya. Jadi begitu. Ya, jadi ini luruskan nih cara. Saya sering ditanya, kemarin saya bilang, saya sering kali ditanya itu, kenapa sekolah Islam mahal? Enggak mahal, cuma kita enggak bisa bayar itu aja masalahnya. Ya cari yang kita bisa bayar. Ya masih banyak insyaallah, ya. Dan itu mencari ilmu itu tidak harus di pesantren, enggak harus di sekolah. Banyak ya kajian-kajian apalagi sekarang. Ya kita bisa berguru di mana saja, ya. Asal tahu apa itu hakikat mencari ilmu dan kepada siapa kita harus mencari ilmu. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ini alhamdulillah kita menyelesaikan seri kuliah yang keempat. Nanti jam 9 pagi ya, 2 jam lagi insyaallah kita akan masuk ke sesi berikutnya ya, seri yang kelima ya, berarti ya nanti materi yang kelima insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.